Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan bacaan Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Berikutnya boleh sebutkan ya dua bab di sini karena berkaitan, babul wilayat minal amanah. Bab wilayat mengurusi. Itu masuk di situ pemimpin, orang yang mengatur, ya. Demikian juga mungkin ketua atau yang lainnya. Minal amanah, termasuk dari amanah. Dan nanti yang disebutkan termasuk dosa besar adalah annahyu an talabiha. Larangan untuk mencari kepemimpinan, larangan untuk mencari berebutan meminta kepemimpinan. Karena al-wilayat itu adalah kepemimpinan, demikian juga pengurusan itu adalah amanah. Amanah suatu lafaz kata yang sudah kita pahami. Amanah yang besar yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau di sini bab al-wilayat minal amanah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita juga akan bahas tentang hadis marfu' insyaallah. Hadis mauquf ya, jangan disebut marfu'. Di sini marfu', ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Arabian, sesungguhnya seorang Arab, seorang pedalaman, ya, orang pedalaman yang tidak tinggal di Madinah, ya. Yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan itu as-sa'ah? Alif lam di situ menunjukkan apa? Alif lam al-ahdiyah, sudah tertentu, sudah adzikri, sudah mengetahui. Kapan waktu? Ya, ini waktu hari kiamat maksudnya, bukan waktu ini dan itu tidak. Mereka memahami as-sa'ah di situ ini saat hari kiamat. Qala, maka Nabi mengatakan, "Idza duyi'atil amanah," apabila ditelantarkan amanah itu, amanah tidak diperdulikan, "fantadhiru sa'ah," maka tunggulah as-sa'ah, hari kiamat. Qala, maka orang ini berkata lagi, "Kaifa idha'atuha," bagaimana menyia-nyiakannya, menelantarkan yakni amanah itu. Amanah itu orang tidak memperhatikannya. Qala, maka Nabi mengatakan, "Idza wusidal amru," apabila diberikan wusida al-amru, diberikan, dibentangkan perkara itu, "ila ghairi ahli," kepada selain pemiliknya. Ini tidak ahli dalam hal ekonomi, umpamanya diberikan masalah ekonomi atau kesehatan tidak tahu, atau masalah agama tidak tahu. Nah, itu Allah musta'an. Dia tidak punya pemahaman dalam hal ini. Ya, umpamanya peternakan, dia tidak pandai dalam masalah peternakan, ya, seperti itu. Kalau diserahkan perkara itu kepada selain ahlinya, demikian juga masalah agama. Masalah yang penting, hukum dan sebagainya umpamanya, dia tidak tahu masalah itu. Kemudian diserahi permasalahan itu, "Fantadhiru sa'ah," maka tunggulah as-sa'ah, hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Nawawi beliau membuat di dalam Riyadhus Shalihin bab khusus di halaman 76 tentang masalah amanah ini. Babul al-amri bi ada'il amanah, bab perintah untuk melaksanakan amanat. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau menyebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk membayar amanah-amanah itu kepada ahlinya. Ya, amanah yang diberikan kepada orang yang berhak, pada anak yatim, demikian juga orang yang berhak padanya. Demikian juga beliau menyebutkan ayatul munafik salas, ayat munafik ada 3. Hadis Abu Hurairah, demikian juga sahabat yang lain juga. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah berkhianat. Muttafaqun alaih. Ini beliau sebutkan. Ini termasuk orang yang dia itu menyia-nyiakan amanah, termasuk orang-orang yang munafik. Walaupun mereka para ulama menyebutkan ya, ini munafik amali, dosa besar. Kemudian dilanjutkan bab an-nahyi an talabiha. Larangan, ya, larangan dari meminta kepemimpinan. Al-wilayat. An Abdurrahman bin Samurah marfu'an, dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ Ini potongan hadis. Bahwa Nabi SAW beliau kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, La tas'alul imarah. Jangan engkau meminta kepemimpinan, wahai Abdurrahman. Abdurrahman bin Samurah. Di sini ada Abdurrahman bin Auf, di sini Abdurrahman bin Samurah. Fa'innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin. Sesungguhnya engkau, apabila engkau diberikan kepemimpinan itu, dan engkau tidak meminta, u'inta alaiha, engkau akan ditolong. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala. Atasnya, engkau akan ditolong di dalam kepemimpinan itu. Wa in u'titaha an mas'alatin, kalau engkau meminta, engkau diberikan ya dengan engkau meminta, diberikan aku jabatan dan semisalnya, wukilta ilaiha, engkau akan dibebani atasnya. Dibebani. Wa idza halafta ala yaminin, ini permasalahan yang lain, apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah, faraita ghairaha, kemudian engkau lihat selainnya itu khairan minha, lebih bagus darinya, fa'til ladzi huwa khair, maka datangilah yang lebih bagus. Wa kafir an yaminik, dan bayarlah kafarah dari sumpahmu itu. Akhrajahu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini kalau kita bersumpah umpamanya ya tidak akan mendatangi rumah orang itu umpamanya. Kemudian lebih bagus kita mendatanginya. Tidak boleh umpamanya ini dan itu. Ya. Di situ ada maslahat. Bayar sumpahnya itu kemudian datangi rumah orang itu. Adapun di sini Nabi menyebutkan jangan engkau. Ya, ini berarti untuk kita semua juga. Untuk kita tidak meminta kepemimpinan. Kalau kita memintanya maka kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ya kalau kita tidak memintanya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memintanya maka kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini semua lima muslim, wali muslim. Semua lima muslim an Abi Dzar dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ala tasta'minuni? Tidakkah engkau memberikan amal kepadaku? Yaitu berikanlah aku amal. Berikanlah kepadaku kekuasaan, kepemimpinan, atau pengurusan, atau pekerjaan dalam hal agama, atau yang semisalnya. Fadaraba biyadihi ala mangkibi. Maka Nabi pun memukul ya dengan tangannya di pundakku. Suma qala, kemudian beliau mengatakan padaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka rajulun dha'if, sungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Kalau kita pelajari di dalam ya biografi ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berpendapat tentang apa? Tentang permasalahan zakat, bahwa seseorang tidak boleh untuk menimbun harta. Menyelisih para sahabat secara umum. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini apabila seorang sudah membayar 2,5%, maka sudah hilang kewajiban dia. Itu ini tentang permasalahan zakat. Abu Dzar waktu itu beliau berpendapat sendiri. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang lemah. Wa innaha amanah, sesungguhnya itu adalah, dia adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah, sungguhnya pada hari kiamat, khizyun wa nadamah, adalah khizyun, kejelekan, wa nadamah, penyesalan. Illa man akhadaha bihaqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya. Wa adal ladhi alaihi fiha, dan membayarkan apa yang ada padanya. Ini melaksanakan amanah tersebut. Ini beliau menasihati Abu Dzar dengan nasihat tersebut. Disebutkan di Fathul Bari oleh Ibnu Hajar ya rahimahullah ta'ala, di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Di bab nahi an su'al imarah, larangan untuk meminta al imarah, kepemimpinan. Disebutkan di hadis nomor 7146. Ini di sini bawahan Imam Bukhari di hadis nomor 7146. Beliau menyebutkan qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hada aslun adim fi ijtinabi wilayah. Ini adalah asal pokok yang besar untuk menjauhi kepemimpinan. Ini. Wala siyama liman kana fihi dhu'fun. Apalagi orang dia itu dalamnya ada kelemahan. Wa wa fi haqqi man dakhala fiha bighairi ahliyah wa lam ya'dil bainahu yandam. Sehingga orang yang masuk di dalamnya tidak punya kemampuan, dia akan menyesal. Ya, demikian beliau mengatakan. Walakin fidukul fiha khatarun azim, masuk dalam kepemimpinan itu bahaya yang besar. Di antara para ulama menjauhi Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ditunjuk untuk menjadi seorang qadi, maka beliau sebutkan sekarang menjadi seorang gila. Tidak mau menerima, Allah Ustaz. Jadi mereka takut untuk terjatuh ya, kemudian di dalam hukum yang tidak benar. Kemudian juga disebutkan qala al-qadhi al-baydawi fala yanbaghi li'aqil ay yafraha bil-liddati yaqibu al-asarat. Tidak pantas orang yang berakal untuk bergembira dengan kelezatan kepemimpinan, dihormati orang dan sebagainya. Kelezatan memang mungkin menurut dia kan demikian, dihormati dan sebagainya, yaqibu al-asarat, setelahnya kerugian. Tidak ada artinya. Bahagia, senang, dihormati orang, setelah itu kerugian, tidak ada manfaatnya. Karena tadi sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat kerugian, demikian juga penyesalan. Wal muhallab al-hirsu 'ala al-wilayah huwa sabab fi iktitali nas. Bersungguh-sungguh untuk mencari kepemimpinan itu sebab saling berperang manusia. Alaihata safaqat dima, sampai tertumpahnya darah. Dulu ada sampai meninggal gara-gara perbedaan apa yang dipilih. Walaupun kemudian yang tadi berbeda bersatu. Demikian politik. Itu apa? Kan demikian. Rugi. Ya. Orang saling membunuh, setelah itu mereka malah bersatu. Ya kasihan rakyat kecil. Wastubihat amwal wal furuj, diambil harta, demikian juga kemaluan-kemaluan. Wa idhamil fasad fil ard, demikian juga banyaknya bahaya-bahaya di muka bumi. Demikian. Sebutkan kisah Nabi Yusuf bagaimana? Ya, ketika beliau mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan ij'alni ala khazani ard, jadikanlah aku untuk menjaga atau bendahara perbendaharaan bumi. Baitul Mal dan semisalnya. Ya, ini tunjuklah aku menjadi pemimpin atau yang mengurusi. Bagaimana ini? Sebenarnya para ulama sebenarnya mengatakan itu adalah syarat terdahulu. Ada yang mengatakan yahtamil an yakuna fi ghairi anbiya. Ya, ini khusus untuk para nabi. Selain nabi tidak. Sebenarnya mengatakan dan soal itu adalah rajih kalau tidak ada yang lain dan dia mempunyai kemampuan. Boleh. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf. Beliau dengan apa? Ya, ini takwil mimpi, bisa mengerti takwil mimpi. Ini rakyatu sabah bakrotin simani akuluhuna sabu ijaf, yang diartikan dengan apa? 7 tahun di situ, yang panen raya 7 tahun berikutnya tidak ada, yakni panen sama sekali. Dari situ beliau mengetahui, dijaga harta itu 7 tahun dikumpulkan, tidak kemudian dilepas dari tangkainya supaya lebih awet dan demikian. Karena beliau datang di situ wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau meminta waktu itu kepemimpinan. Demikian. Hukum asalnya tidak boleh untuk meminta kepemimpinan. Demikian juga tidak diberikan pertolongan. Ya, tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ apa? Tidak diberikan petunjuk, demikian disebutkan, tidak diberikan petunjuk ketepatan ketika dia itu apa? Mendapati permasalahan. Kita membaca berikutnya. Baik, Uniyah.